ya. Wal ahadithu fi hadza katsiratun. Dan hadis-hadis yang semisal dengan hadis ini sangat banyak. Ya, dalam kitab-kitab hadis tentang karakter fisik dan juga perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Isa Tirmidzi fi hadza kitabus syama'il. Dan al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ya, beliau punya sebuah kitab yang membahas tentang karakter-karakter, akhlak dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karakter fisik dan karakter akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya yang ma'ruf, ini kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, karya Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis di dalam musnadnya dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau pernah berkata, مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ قَطُّ walam ra'atan wala daraba biyadihi shay'an qattu illa an yujahida fi sabilillah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah semasa hidupnya, ya, memukul seorang pelayan beliau, memukul pembantu beliau, ya, sekalipun tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pembantu beliau. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul ini istri-istri beliau. Wala daraba biyadihi syai'an qat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya. Kecuali tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam medan jihad fi sabilillah. Selain itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khuyyira baina syai'aini qattu illa kana ahabbuhuma ilaihi aisarahuma hatta yakuna ithman. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua pilihan, ya, melainkan yang paling Nabi cintai dari dua pilihan tersebut adalah yang paling mudah dan paling ringan untuk dikerjakan, ya, kecuali dalam perkara-perkara maksiat, ya, kecuali perkara yang bersifat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana ithman kana ab'adan nasi minal ithmi. Tatkala pilihan tersebut, ya, adalah pilihan yang sifatnya dosa dan maksiat kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling jauh dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama pilihan yang dihadapkan di hadapan Rasulullah adalah perkara yang sifatnya mubah, diperbolehkan, ya, bukan perkara yang haram, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang paling mudah untuk dikerjakan, ya, dalam rangka memudahkan umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatullah, fayakunu huwa yantaqimu lillahi 'azza wa jalla." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, tidak pernah membalas, ya, tidak pernah balas dendam terhadap orang yang menyakiti beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ini membalas keburukan orang lain, ya, membalas dendam orang lain. yang mencela Nabi, yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya tatkala kehormatan Allah yakni direnggut, kecuali tatkala batasan-batasan Allah dilanggar oleh seseorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena batasan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, bukan karena dirinya sendiri. Beliau marah, beliau murka semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, yang digambarkan oleh sosok manusia terdekat dengan Nabi, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian wa qawluhu, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung, di atas akhlak yang sangat mulia. Qala al-Awfi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Awfi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menafsirkan ayat di atas wa innaka la'ala khuluqin azim, ay wa innaka la'ala dinin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas agama yang sangat agung, wa huwa al-Islam, yakni dinul Islam, agama Islam. Wa kadzalika qala Mujahid wa Abu Malik والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد. Dan demikian pula yang ditafsirkan oleh al-Imam al-Mujahid, Abu Malik, As-Suddi, Ar-Rabi' bin Anas, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid rahimahumullahu jami'an. Ini akhlak yang mulia, yakni agama yang mulia, yaitu dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menarik di sini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau mengomentari ucapan Ibnu Abbas di atas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana beliau bawakan dalam kitab At-Tibyan fi aqsamil Quran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, وَسَمَّ الدِّينَ خُلُقًا لِأَنَّ الْخُلُقَ هَيْئَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ عُلُومٍ صَادِقَةٍ وَإِرَادَاتٍ زَاكِيَةٍ وَأَعْمَالٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ مُوَافِقَةٍ لِلْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan agama dengan akhlak, karena hakikat akhlak adalah sesuatu yang dibangun, ya, di atas ilmu yang benar, keinginan yang tulus, serta amalan zahir dan batin yang sesuai dengan prinsip keadilan, dengan kebijaksanaan dan kemaslahatan. Wa aqwalun mutabiqatun lil haqq, serta akhlak adalah sesuatu yang dibangun, ya, di atas ucapan-ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Tasduru tilkal aqwal wal a'mal an tilkal ulumi wal iradat, yang mana ucapan-ucapan yang benar tersebut, amalan-amalan yang baik, semuanya keluar, ya, dari ilmu-ilmu yang benar serta keinginan-keinginan yang tulus di atas. Fataktasibun nafsu biha akhlaqan hiya azkal akhlaq wa asyrafuha wa afdaluha, maka dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang sadiq, serta keinginan yang tulus, niat yang tulus, ya, jiwa seorang hamba akan melahirkan akhlak-akhlak yang sangat mulia, akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling mulia, dan akhlak yang paling afdol dan paling utama. Itulah akhlak Islam, ya, itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang bersumber, ya, dari ilmu yang sahih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang bersumber dari keinginan yang ikhlas dan tulus di dalam mengamalkan kebaikan. Fahadhihi kanat akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muqtabasah min mishkatil Qur'an. Maka itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terambil dari cahaya lentera Al-Qur'anul Karim. Fakana kalamuhu mutabiqan lil Qur'ani tafsilan lahu wa tabyinan. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai, ya, dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim, sejalan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ulumuhu ulumul Qur'an, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Wa iradatuhu wa a'maluhu awjabahu ma awjabahu wa nadaba ilaihi al-Qur'an. Semua keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua motivasi Rasulullah, semua amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara apa yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Enggak keluar dari itu. Semua keinginan Nabi, semua motivasi Nabi, semua amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir ataupun yang batin adalah apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa i'raduhu wa tarkuhu lima mana'a minhu al-Qur'an. Ya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhi? Ya. Semuanya adalah apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lihat bagaimana perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau amalkan adalah petunjuk Al-Qur'an. Yang beliau tinggalkan adalah petunjuk Al-Qur'anul Karim. Maka yang Nabi kerjakan dan yang Nabi tinggalkan semuanya berporos pada Kitabullah Azza wa Jalla, Al-Qur'anul Karim. Wa raghbatuhu fi ma raghiba fihi. Keinginan Nabi, ya, adalah apa yang diinginkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa zuhduhu fi ma zahida fihi. Ya, zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dizuhudkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa karahatuhu lima karihahu. Kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dibenci oleh Al-Qur'anul Karim. Wa mahabbatuhu lima ahabbahu. Apa yang Nabi cintai adalah apa yang dicintai oleh Al-Qur'anul Karim. Wa sa'yuhu fi tanfidhi awamirihi wa tablighihi wal jihadi fi iqamatihi. Maka usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, segenap tenaga beliau, beliau curahkan dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Al-Qur'an, dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'anul Karim, dalam rangka berjihad menegakkan Al-Qur'anul Karim di atas muka bumi ini. Fatarjamat Ummul Mukminin likamali ma'rifatiha bil Qur'an wa bil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa husni ta'biriha an hadza kullihi biqaulha kana khuluquhu al-Qur'an. Ya, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui, ya. Dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu, yang paling tahu dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Ummul Mukminin, semua yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik berupa ucapan lisan beliau ataupun amalan anggota badan beliau, semuanya adalah bentuk nyata praktek dari Al-Qur'anul Karim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmui dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan kepada umat manusia. Itulah akhlak manusia termulia. Akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi yang larang, semuanya adalah petunjuk Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata penulis, wa an Abi Umamata radhiyallahu taala anhu qala, dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan dari jalan Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi yang mulia, aku menjamin, ya, sebuah rumah di tepian surga, ya, di bagian bawah surga. Aku jamin rumah di tepian surga, di bagian bawah surga, ya, bagi seseorang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia di posisi yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin, ya, rumah di pertengahan surga bagi seseorang yang mampu meninggalkan kedustaan meskipun dalam kondisi bercanda, ya, bergurau, dia tinggalkan dusta karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku jamin baginya rumah di tengah surga. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Dan aku menjamin, ya, rumah di surga yang paling tinggi, di bagian surga yang paling tinggi, bagi seseorang yang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Ya. Untuk melihat bagaimana keutamaan akhlak yang mulia. Bahwasanya jaminan, ya, untuk orang yang berusaha, yakni memperbaiki akhlaknya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin baginya rumah, ya, di bagian surga yang paling tinggi. Ini menunjukkan apa akan fadilah akhlak yang mulia. Kata penulis, fihi bayanu fadilati husnil khuluqi. Maka di hadis tersebut terdapat penjelasan akan keutamaan akhlak yang mulia. Wa annahu yusilu sahibahu ila darajatil 'aliyati fil jannah. Dan bahwasanya akhlak yang mulia itu bisa mengantarkan pemiliknya kepada derajat surga yang paling tinggi. Ya. Derajat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala dengan bermodalkan akhlak yang mulia. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara thalathata asnafin minan nas. Karena di hadis tersebut, ya, dalam hadis Abu Umamah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kelompok manusia. Ya. Ada sebagian manusia yang dijamin rumah di bagian bawah surga. Ada sebagian manusia yang dijamin di apa? Bagian tengah surga. Dan ada sekelompok manusia yang dijamin oleh Nabi dengan rumah, ya, di bagian yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man yakunu fi rabatil jannah wa huwa adnaha. Kata penulis, sebagian manusia, ya, akan ditempatkan, ya, atau diberikan jaminan rumah di Robagil Jannah, yakni di bagian surga yang paling bawah. Kemudian wa minhum man yakunu fi wasatiha. Kemudian di antara manusia ada yang dijamin rumah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian tengah surga. Wa minhum man yakunu fi a'laha. Dan sebagian yang lain ya, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah rumah di bagian surga yang paling tinggi. Nah, fal jannatu darajat. Maka surga Allah itu bertingkat-tingkat. Ya. Surga Allah itu berderajat-derajat, bukan hanya satu tingkatan. Bukan hanya satu derajat. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing ya akan mendapatkan derajat di surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan selama di dunia. Ya, derajat surga kita di dunia, nah di surga Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti itu sangat tergantung dengan kualitas iman dan takwa kita di dunia. Dan di antara pintu kebaikan yang mengantarkan seorang hamba kepada bagian surga yang paling tinggi, derajat surga yang paling tinggi adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Ya. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna man yuhassin khuluquhu yakunu lahu baitun fi a'lal jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di hadis tersebut beliau menjelaskan bahwasannya seseorang yang berusaha membaguskan akhlaknya, memperbaiki akhlaknya, memuliakan akhlaknya, ya, maka dia akan mendapatkan rumah di tingkatan surga yang paling tinggi. Ya. Wa qawluhu ana za'imun ay dhaminun wa kafilun. Dan makna sabda Nabi, saya za'im, ana za'im. Maknanya adalah saya menjamin. Saya memberikan garansi. Ya, bagi seorang hamba tatkala dia mampu membaguskan akhlaknya, ya, mampu berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka Nabi yang mulia menjamin dengan sebuah rumah di bagian surga yang paling tinggi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, فَجَعَلَ الْبَيْتَ الْعُلْوِيَّ جَزَاءً لِأَعْلَى الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثَةِ. Maka Nabi SAW menjadikan rumah yang paling tinggi tingkatannya di surga itu sebagai balasan untuk orang yang kedudukannya paling tinggi dari tiga kelompok manusia di atas. Ya. وَهِيَ حُسْنُ الْخُلُقِ. Ya. Dan tingkatan yang paling tinggi dari tiga kelompok manusia di hadis tersebut adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wal ausatu li ausatiha. Dan tingkatan pertengahan ya untuk kelompok manusia yang pertengahan. Wa huwa tarkul kadzib. Ini untuk seseorang yang mampu meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi dia bergurau dengan sahabatnya. Wal adna li adnaha. Sedangkan maqam yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah, maka diberikan kepada seseorang yang paling rendah derajatnya. Wa huwa tarkul mumarat wa in kana ma'ahu haqqun. Itu bagi seseorang yang mampu meninggalkan debat kusir, ya, meskipun dia berada di pihak yang benar. Wala raiba anna husnal khuluq mustamilun ala hadza kullihi. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, dan tidak diragukan lagi bahwasannya kebaikan akhlak seseorang itu mencakup derajat yang kedua dan derajat yang paling rendah. Nah, oleh karenanya orang yang apa yang baik akhlaknya, maka dia akan meninggalkan dusta. Ya. Karena kebagusan akhlaknya. Orang yang akhlaknya baik, maka dia akan meninggalkan ini perdebatan kusir yang enggak ada manfaatnya meskipun dia di pihak yang benar. Oleh karenanya Nabi SAW menjadikan ya, rumah pada tingkatan yang paling tinggi adalah untuk seseorang yang mampu berakhlak dengan akhlak yang hasanah, dengan akhlak yang karimah, dengan akhlak yang mulia. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara pintu kebaikan terbesar yang mengantarkan seorang hamba ke dalam tingkatan surga yang paling tinggi adalah akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh akhlak beliau, mencontoh perangai beliau, mencontoh sunnah-sunnah beliau, dan kita masuk ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Nabi untuk mendapatkan derajat surga yang paling tinggi, ya, mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi dengan kita berusaha memperbaiki akhlak-akhlak kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.